Wala, pucuk dicinta ulam pun tiba. Cewek manis nan manja di tempat cepot berada. Sampurkeun ah, cuman wes neng tikreseun kakang cepot. Naon akang? Dupi nami neng teh saha? Abdi Azmi. Oh, muhun nepangkeun wasta akang cepot. Panggil aja ayang. Seeng jadi sarantang, si emas di samping hejo. Mun eneng keresa ka akang, pas kawina ku mobil pajero. Gusti nu agung kalakah ngabalieur. Sadayana nu caket sareng eneng oke, nyarios mah kitu. Tapi... Tapi naon neng? Tapi teu aya nu satia, selebeng. Abdi kabina-bina lucu taya nunuruban liru widadari nulungung surti kahyangan. Aya banteng jeung ikan hiu. Neng, I love you. Cinta ini untukmu. Kunaon ari aka jejerwokan tah tadi? Keur demo cinta wala

gaskeun. Terima kasih. ahli tobat, galib sareng para kiai, hirup kena ku owah gengsi. Lah. Are you ready? Well, let me just tell you what you learn. Let's go. Love me, let me, let's go. Jabar Uyan, bos. Azmi Z, passwordnya apa?